Nah, ini kasih lagu spesial untuk mas-masku yang lagi kesaran sama aku ya. Gak mas, I love you. Rodalu, spesial untuk Indonesia. Jangan.